Lukas 15. Kasaragogoy ay muririo Yesus kabebet koat Genesaret o kiprangan niya sirimanua simigi masiarep tiboye tay kamanua. Ico nangan rua aba kakapi, siya sipasi iba ameyan siya masibui jarikda. Iyageti janang Yesus kaabaksara bakat Simon kuanangan kamatania ilaun nake niya goyso. Kukudunangan Yesus kabagat abak masipangantoman sirimanua simigi. Lepay pungantoman kuanangan kay Simon. Lugay kam kasimakeru, bele kam jarikmui iala iba. Aleginangan niya si Simon. Guru, sanga soibuan aku momuake kay tubumay, beri sanga muneng aku sesekai. Tapoy kalulutku kam niya, kawan kubele kay niya minca. Belek rangan niya, alat nangan simakope igi iba, pat birit jarikda. May rangan aleira kaabak sara raoy masirom. Kele araoy sunake rangan abak ruania aile goiso imalelep. Kele aico nenek si Simon Petrus, puraponangan kamatat Yesus kuanangan. Tuhan, kadiwa kele aku, siriman wasi jole poi aku. Atu gegean poi niya, samba saalinia kalulut igit iba sialara. Kiseda lew si Yakobus samba si Yohanes tatogat sebedeus ale Simon. Kuanangan kamatat Simon Yesus. Ba maloloto, barania kineneget bailu ekew si pasijajalo sirimanua. Girit rangan abak rakapata, kadiwake rangan sangambirinia tut rangan Yesus. Kasara gogoy, ame Yesus kasara lagai. Seda aisara sirimanua simabogbong. Kele aico Yesus, pura ponangan kamatania manindo kuanangan. No baba ini ya Tuhan, tak iso sopin wali ake aku. Toto yake nangan kabenia Yesus irapenia kuanangan. Kuo ba kawan numale. Male nangan lewet bogbong niya. Panene nangan niya Yesus, bui ipoliat niya kakase pa kuanangan. Kenan nupai cok tubum kai imam, iageti buluaket nungan buluakenen seripot sikuat Mose masih pakonong kamatada kamamalem. Tapoi memele marararat katua reman pagalayat Yesus, oirangan leu sirimanua simigi masiarep, ia leake besi rabage. Lepa tuitui niya mei kasimatangeu manindo. Kasara gogoy ay mungangan toman Yesus ay sedda piga pa tay Parise samba siagay surat sibara kasinen lagay ka Galilea Yudea samba sibara ka Yerusalem ayan katubunia kerek Tuhan masialiake simabesi lepa oi piga pa sipasiba bayrat sara simasakit sipeperep kapreman niya besi ake rangan raguru ake niya kabaga. Bule ioi ragalang ake niya kamatad Yesus. Tapoy kalulut taamoy araguru ake niya kabaga, kopet igit sirimanua, pangarai rangan katete lalep, buka rangan tobat, gorosun ake rangan niya, samba pereman niya kamatad Yesus katalagat sirimanua simigi. Kele aico beunan tonembagada Yesus, kuanangan kamatad simasakit. Ale saraina, atua piake anjong. Tada ke rangan siagai surat sambatai Parise patibo pasasambada. Kasai te sirimanua ne si paloloi te kamanua. Kasai te mamoi masia piake jo sarat te kamanua le. Ayagayan poi patuada Yesus kuanangan kamatada. Aponia nupa atukam kapatuatmui kipale malabei tukua. Atua piake anjong ele suruake ekeu nupuenu. Tapoi bule nuagai kamnia kababarat geget togat sirimanua masya piake jo kapolak nekne. Kuanangan kamatat simasakit. Kukua nia kamatam suruake ekeu ala premanu nutoili kalalepnu. Kamatat dangan leu sangam berida suru nia akat preman nia toili nia kalalep nia umunangan tai kamanua. Makisinangan kabagada sangam beri sirimanua umunrangan tai kamanua. Samba pagalut loto kuarangan. Bulat kisayet sabeu atai cok kinenaiget. Pasan nek-nek kelai tu-itu Yesus, icok nangan sara sipu uku cukai sipu oni silepi, ainia mukukudu ke kantor cukai. Kuanangan kamatannya Yesus. Tut aku. Tu suruh nangan lewuk silepi, kadiwakek nangan sangam berinia, tut nangan Yesus. Lepa galai nangan punen sabeu silepi irauma Yesus kalalimnia. Mayigi sipu uku cukai, sambah sirimanua sebagai sipkokom sambada. Pungunyu kirangan sipasi ulu Yesus tai parise sambah siagai surat kuarangan. Angui patadek kamu kom sambah mulo kasipu uku cukai sambah sirimanua si jo. Alegi nangan nia Yesus kuanangan kamatada. Simaron tubu tak anai kaura dokter. Sarat simau ringan le. Tak masih sogai sirimanua simaroipo akuoi. Masih sokai siri manua si jole, bule rabawa ke patu adda. Kuarangan te parise kematan Yesus. Si pasi ulu Yohanes marere rapu puaso sambat manindo. Kise dalewet si pasi ulu ira te parise. Si pasi ulu nugeti aile siang mukokom sambat mulolo. Kuanangan kematada Yesus. Momoi pak tukua rapu puaso saale siputa talimo ujud ai pele siputa talimo katalagada. Tapoi babara te teterenia itualak siputa talimo katalagada sedda beite rapu puaso. Tiboi nangan leu sara pasikat kamatada. Beri sara sibirit nakek komak sibau masih takup maket nia kalepei siburu. Igalai baik kisedda mabirit nangan lewet lepe siburu. Samba tak pasi sese bagai takoman sibau kalepe siboru. Kiset dalew et tak anai si pasi kakau anggur sibau kasupit kulit siboru. Ipu pupuk ngakek lepoi supit siboru anggur sibau. Ma pilinangan anggur makatai nangan supit. Tapoi anggur sibau kasupit sibau le itu kakau. Samba beri sara siobak masilo anggur sibau lepa ailo anggur siboru. Anggur siboru lepoi mananam. Aikua.